Beberapa bulan kemarin pernah datengin Monata, grup iya, kita. J. Beliau yang punya beberapa toko emas, toko perhiasan di wilayah se-Kabupaten Pati. Pati ya. Iya. Yang terhormat Mas Haji Taufik, kita persilakan. Monggo. Insya Allah berkenan, ya. Panjenengan ajak ke panggung Mas Haji Taufik, istri Panjenengan. Kita iya, tunggu sekarang juga. Sesuai dengan request lagu yang Anda minta kepada Monata, iya, lagu yang diminta oleh Mas Haji Taufik bersama istri, dan lagunya iya, adalah Tembang Tresno yang sekarang juga dilantunin oleh Rere Amora Monata. Mas Haji Taufik, saya tunggu di panggung. Terima kasih. Spesial buat Bapak Haji Taufik dan juga istrinya. Ada nangis serio nanging peteng neng meripatku, sinar rembulan nambah susai atiku. Tresno sing tak cukup amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mau kasih. Terima kasih banyak. Oh, asik. Terima kasih Bapak Taufik. Bos Taufik. Mas Is, Bapak.